Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pembahasan terakhir kita mengenai adab menasehati. Adab yang keberapa? Adab yang keenam. Ya, adab yang keenam. Dan dengan adab yang keenam itu kita menyelesaikan pembahasan tentang hak yang ketiga di antara hak sesama muslim, yaitu menyampaikan nasihat. Sebenarnya masih ada adab-adab yang lain selain enam adab yang kita sampaikan. Akan tetapi mungkin enam adab itu adalah yang paling menonjol di antara adab-adab yang lainnya. Maka mulai malam hari ini kita akan berpindah kepada hak yang keempat dari hak sesama muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam. Kita sudah sampaikan tiga. Masih pada ingat enggak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, salam. Beliau mengatakan, "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Kalau kamu ketemu sama saudaramu, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, memenuhi undangan. Beliau mengatakan, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Kalau engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, menyampaikan nasihat. Nabi mengatakan, "Wa idza istansahaka fansahhu." Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ini adab yang ketiga. Hari ini kita akan mempelajari adab yang keempat. Kira-kira masalah apa? Masalah bersin. Beliau mengatakan, "Wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu." Yang artinya adab atau hak yang keempat, seandainya saudaramu itu bersin, fahamidallaha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka doakanlah dia. Ini adab atau hak yang keempat yang berkenaan dengan bersin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyampaikan redaksinya jelas. Kalau saudaramu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Pertama, saudaramu. Saudaramu di sini saudara sesama muslim. Nanti akan datang pembahasan kalau yang bersin non muslim gimana? Kadang-kadang teman satu kantor atau tetangga, kadang-kadang non muslim, dia bersin, dan mengucapkan alhamdulillah. Karena kadang-kadang kalimat alhamdulillah, bismillah itu sekarang ini bukan jadi monopolinya muslim. Saya diceritain ada beberapa pasien yang berobat ke dokter non muslim, kalau mau nyuntik bismillah. Ya. Kalau dapat nikmat apa? Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau misalnya ada non muslim berzin mengucapkan alhamdulillah, apa kita juga ucapkan yarhamukallah? Itu nanti ada pembahasannya. Makanya di sini Nabi SAW jelas, wa idza atasa, kalau dia berzin, dia ini kembali kepada awal hadisnya. Awal hadisnya bunyinya haqqul muslimi 'alal muslim. Haknya muslim kepada muslim yang lain. Bagaimana seandainya yang bersin non muslim, akan kita bahas. Di sini Nabi SAW mengatakan, kalau dia bersin, sesama muslim maksudnya, fahamidallaha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Terus kalau enggak ngucapin alhamdulillah gimana? Ada enggak orang yang seperti itu? Banyak. Bukan ada, banyak. Malah kadang-kadang nuwun sewu ini, nuwun sewu. Kadang-kadang yang seperti itu tokoh agama. Ya. Dan mungkin wallahualam, mungkin lagi pas ngisi pengajian seperti ini, mandan kepriwe kan, bersin kemudian. Kalau saya di Masjid Nabawi, subhanallah, ya. Ketika kami belajar kepada para ulama di sana, ya biasa aja. Bersin-bersin, tidak ada masalah. Kemudian ulama tersebut mengucapkan alhamdulillah, jamaahnya ribuan. Yarhamukallah. Mantap. Dan ini pernah kejadian pada zamannya ulama, saya lupa. Kalau tidak salah zamannya Harun al-Rashid. Ya. Harun al-Rashid lagi di mana? Di istana. Ada seorang ulama ngisi pengajian di masjid. Kalau zaman dahulu kan belum ada pengelas suara, belum ada mic. Jadi kalau Syekh menyampaikan pelajaran, nanti ada Bilalnya. Bilal itu tugasnya untuk mengeraskan suara apa yang disampaikan oleh Syekh. Suatu saat Syekhnya bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Yang belakangnya ya rahmukallah, belakangnya ya rahmukallah, belakangnya sampai kedengaran ke istana. Ini ada apa ribut-ribut? Tanya kepada penjaga, ya, tanya kepada satpam istana, kenapa ada ribut-ribut? Syekh bersin. Subhanallah. Tidak usah malu, ngapain malu? Nanti kita akan jelaskan bahwa bersin itu karunia dari Allah. Ya. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan, idza atasa, kalau dia bersin, sesama muslim, fahamidallaha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana kalau enggak mengucapkan alhamdulillah? Nanti ada pembahasannya. Apakah tetap kita harus mengatakan, ya, bagi yang punya kendaraan dengan plat nomor B1687FKF, bagi yang punya kendaraan platnya B1687FKF, mohon segera diamankan. Karena ada yang mau lewat, kayaknya seperti itu. Ya. Nah, nanti gimana kalau misalnya dia enggak mengucapkan alhamdulillah? Apakah dia tetap berhak untuk kita doain yarhamukallah atau kita diemin? Ada pembahasannya lagi. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Dan nanti akan dilanjutkan bahwa setelah mengucapkan yarhamukallah, maka si pelaku bersin nanti disunnahkan lagi untuk mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini penjelasan ringkas. Tapi sebelum sampai kepada etika adab itu, maka kita akan bahas dulu bersin itu apa. Makna dari bersin. Bersin adalah satu kondisi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Di akhir pengajian ini kita akan jelaskan siapa yang pertama kali bersin. Ya. Siapa yang pertama kali bersin? Ustaz itu nyari di mana Ustaz? Nanti kita akan baca lah insya Allah. Jadi bersin ini adalah suatu kehidupan atau suatu kondisi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dan bersin ini tanpa disengaja, sesuatu yang keluar begitu saja, gak bisa dibuat-buat, gak bisa bersandiwara. Sandiwara namanya bersin, gak bisa. Itu kondisi tabiat manusia. Bersin disebutkan dalam Wikipedia, ya, bersin itu adalah keluarnya udara, ya, yang terjadi begitu kencang. Ya. Di sini disebutkan keluarnya udara semi otonom. Saya nggak paham ini apa. Yang penting keluarnya udara. Dan memang udara itu keluar dengan sangat kencang, sangat keras, melalui dua lubang. Yang pertama mulut, yang kedua hidung. Dan kencengnya itu, kata definisi ini, mencapai kecepatannya sangat cepat, saking kencengnya itu adalah 70 meter per detik. Saking apanya? Kencengnya. 70 meter per detik. Berarti per jamnya itu adalah 250 km per jam. Kencengnya apa tadi? Bersin. Ya Allah, jebule kenceng banget ya. Ya, nanti kita akan jelaskan apa efeknya kalau bersin itu ditahan. Ini definisi dari bersin. Jadi yang paling gampang ya definisi bersin, ya coba jenengan bersin, itulah definisinya. Jadi kadang-kadang kan bingung ya mengungkapkan satu, udah coba ada yang bisa bersin dibikin. Ya, itulah definisi bersin, kayak gitu. Keluarnya udara dari mulut, dari hidung dengan kecepatan yang luar biasa. Itulah namanya bersin. Nah, bersin ini pemicunya apa? Ya karena ada respon, ya. Ada biasanya ada sesuatu yang masuk, benda asing ke hidung, maka kemudian hidung ini memberikan respon. Dan macam-macam, ada mungkin karena udara yang masuk. Biasanya udara dingin, ya, karena saking dinginnya kemudian bersin. Ada juga mungkin karena timbulnya peradangan. Ini biasanya orang yang sedang masuk angin influenza, ya, kemudian bersin, bersin, bersin. Dan nanti kita akan bahas kalau bersinnya lebih dari 3, kalau bersinnya lebih dari 3 kali, apakah masih bolak-balik ya rahmukallah, ya rahmukallah, apa yang 10 kepriwe. Itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Subhanallah, luar biasa hadis Nabi SAW. Cuman kita ini belum baca hadisnya, makanya gak paham. Ada sebagian orang bersin, sekali bersin bisa sampai 5, 6, 7 kali. Ya, apakah setiap itu kita yarhamukallah, yarhamukallah? Apakah cukup sampai berapa kali? Nanti kita akan bahas. Ada pembahasannya khusus. Jadi ada orang bersin itu karena beberapa faktor tadi, karena adanya udara yang masuk. Faktor yang kedua karena adanya benda asing yang masuk. Biasanya itu karena peradangan, orang-orang yang sedang mengalami sakit flu. Dan yang ketiga, dan ini ajaib, ini dialami oleh sebagian orang saja, ketika wajah itu kena cahaya yang sangat terang. Jadi ketika orang kena cahaya terang banget, ada orang yang responnya itu langsung bersin. Dan ini dialami menurut sebagian penelitian hanya oleh 18% atau 30% manusia. Jadi enggak semuanya orang. Ada orang sudah dikasih penerangan kayak gini enggak bersin-bersin. Ya memang umumnya enggak. Tapi ada sebagian orang begitu dapat penerangan yang sangat terang, dia akan bersin. Dan ini bahaya kalau pilot. Ya kalau pilot pesawat tempur itu bahaya banget. Kenapa? Karena ketika bersin mata itu nutup. Coba sih jenengan bersin. Merem itu. Ya kalau merem pas lagi ada peluru, rudal-rudal itu kan seperdetik. Dan kita bersin itu beberapa detik kita akan merem, akan memejamkan mata. Dan itu disebutkan, kenapa bisa demikian? Karena memang syaraf antara hidung kemudian mata itu berdekatan. Dan ketika mata itu terpejam, disebutkan di situ otot-otot yang ada di dalam wajah itu akan bereaksi. Fungsinya apa? Fungsinya memejamkan mata itu untuk melindungi saluran air mata, supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari hidung. Subhanallah. Ya. Nanti kita akan jelaskan bahwa bersin itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan berikutnya, jadi pemicunya bersin, satu udara masuk dan biasanya udara dingin, yang kedua adalah adanya benda asing dan itu biasanya dalam kondisi orang lagi sakit flu. Kemudian yang ketiga adalah karena cahaya yang sangat terang dan ini hanya dialami oleh sebagian manusia saja. Nah sekarang bersin adalah nikmat. Bersin adalah nikmat. Dari mana kita mengetahui bersin itu nikmat? Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yuhibbul utasa wa yakrahut tathaub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan membenci menguap. Ada dua kondisi manusia, yang pertama bersin, yang kedua menguap, angob. Yang disukai Allah yang mana? Bersin. Yang tidak disukai sama Allah, menguap. Makanya nanti sikap kita berbeda ketika kita bersin sama ketika kita menguap. Kalau menguap diajarkan sama Rasulullah SAW supaya ditahan. Jadi angop gue aja di. Jangan diumbar. Ada sebagian orang kalau menguap gue nah orang dibuka selebar-lebarnya nuun sewu ini ya. Kayak nuun sewu ya. Kalau ada binatang yang di kebun binatang. Apa itu? Yang selalu menguap ya sama muka mulutnya aku Daniel ya. Nek urung kayak urung marem ya. Padahal secara asal Nabi itu mengajarkan supaya ditutup. Bahkan bukan hanya nutup dengan tangan, kalau bisa ditahan nanti kita akan bahas. Ya. Kalau bersin justru sebaliknya. Bersin itu disuruh oleh Nabi SAW untuk dikeluarkan. Ya. Dimaksimalkan di sini bukan dimaksimalkan dengan mengangkat suara sekeras-kerasnya. Ada sebagian orang kalau bersin satu RT dengar. Saking apanya? Saking bukan itu. Ya. Tapi maksudnya gak usah ditahan karena nanti ada efek-efek negatif yang ditimbulkan. Jadi saya ulangi, Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul utas. Allah itu mencintai bersin. Nanti kita akan jelaskan perkataan para ulama kenapa Allah mencintai bersin. Wa yakrahut tathaub, dan membenci apa tadi? Menguap. Ya, dalam riwayat lain disebutkan at-tathaubu minasyaitan. Menguap itu dari setan. Ya. Nanti kita akan sampaikan kenapa dari setan. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan fa idza atasa fa hamidallah. Seandainya ada seorang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Maka bagi setiap muslim yang mendengar dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bagi setiap muslim dia harus mengucapkan yarhamukallah. Akan kita jelaskan hukum mengucapkan yarhamukallah nanti insyaallah atau pada pertemuan yang akan datang. Nah sekarang kenapa kok bersin disukai sama Allah sedangkan menguap itu dibenci? Para ulama menjelaskan di antaranya Imam Al-Khattabi, beliau menjelaskan kalau bersin itu biasanya dalam keadaan tubuh ini sedang aktif. Ya, ketika sedang semangat. Kecuali kalau sakit ini lain masalah. Tapi secara umum orang bersin itu kondisi tubuh sedang semangat. Kebalikannya kalau orang menguap. Orang menguap itu biasanya lagi malas. Makanya nuwun sewu, ada sebagian orang kalau ngaji bolak-balik angop apa bersin? Angop. Bahaya itu, berarti itu sedang kemasukan apa itu? Sedang diganggu sama setan. Aneh ya orang itu. Subhanallah. Baca koran. Koran itu berapa lembar toh? 36 lembar. Orang babar belas. Ketika baca Al-Quran baru belum selembar, baru setengah halaman. Selembar itu berarti kan 2 halaman. Ini baru dapat setengah halaman. Malah ada sebagian nambah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Oh. Baru baca satu ayat sudah menguap. Ini dari syaitan. Biasanya kalau orang bersin itu dalam kondisi tubuh semangat. Kalau orang menguap dalam kondisi tubuh malas. Dalam kondisi tubuh capek. Dalam kondisi tubuh ngantuk. Ya, mata sedang ngantuk itu menguap. Dari sinilah kemudian Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Karena kondisi orang sedang bersin itu sedang semangat. Sehingga dia melakukan ibadah pun semangat. Sedangkan kondisi orang sedang menguap dia lagi malas. Maka beribadah pun jadi malas. Jadi Allah membenci bersin karena mendorong kepada semangat beribadah. Karena tubuh sedang fresh. Sedang seger. Sedangkan Allah membenci menguap karena kondisi tubuh satu sedang malas, lagi ngantuk sehingga tidak terpacu untuk beribadah. Dari sinilah kemudian Imam Al-Khattabi menjelaskan kenapa Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Ada tambahan dari ulama yang lain, Ibnu Abi Jamrah, beliau menambahkan, kenapa Allah mencintai bersin? Kata beliau, bersin itu adalah kondisi keluarnya bakteri atau kotoran-kotoran yang ada di mana? Di hidung. Yang ini kalau dibiarkan bakalan menimbulkan penyakit. Berarti bersin itu nikmat atau bukan? Nikmat. Karena ketika bersin keluar virus-virus penyakit dari hidung. Makanya ketika bersin kita disunahkan mengucapkan Alhamdulillah. Berarti dapat nikmat mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita mengucapkan Alhamdulillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Sudah sehat, dapat pahala. Sudah dapat pahala, teman kita di samping mengucapkan Yarhamukallah. Apa artinya Yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Dapat doa lagi sama teman. Kemudian setelah kita dapat doa, kita balas mendoakan teman kita. Kita ucapkan, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu. Subhanallah. Berapa amal soleh, berapa pahala yang kita dapatkan hanya dengan sekedar bersin. Makanya Allah mencintai bersin. Karena dibalik itu manusia akan mendapatkan kesehatan fisik. Dan dibalik itu manusia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Itulah fungsinya ngaji. Makanya ada orang imannya nambah tinggi hanya dengan bersin. Hanya dengan bersin. Kenapa? Iman, ngaji. Kalau gak ngaji gak tahu. Ya. Kalau gak ngaji malah kadang-kadang ada orang glunder. Bolak-balik wahing. Kesel tuli. Gula yarhamukallah. Subhanallah. Cuma mengucapkan yarhamukallah saja kesel. Itu karena dia gak ngaji. Atau ngaji tapi gak mengamalkan ilmunya. Itulah pentingnya ngaji kemudian mengamalkan ilmu. Jadi ini tambahan keterangan dari Imam Ibnu Abi Jamrah. Jadi bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat maka perlu disyukuri. Disyukuri dengan mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Ustaz, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kami tambah. Berarti kalau kita alhamdulillah bersin nanti ditambah lagi bersihnya Ustaz. Apa seperti itu? Ya enggak mesti. Yang namanya tambahan nikmat itu enggak mesti bersihnya ditambah setiap alhamdulillah tambah bersin. Ya murah rampung-rampung. Ya. Enggak mesti yang namanya tambahan itu seperti itu. Tambahan itu bisa jadi kesehatan. Jadi ketika kita bersin kita alhamdulillah sehat walafiat. Nanti besoknya lagi ketika perlu bersin lagi, sehat lagi. Ya. Ini adalah poin berikutnya, bersin adalah nikmat. Nah, sekarang disebutkan di sini ada tambahan perbandingan antara bersin dengan menguap. Disebutkan oleh beberapa dokter bahwa menguap itu adalah kondisi di mana otak saat itu sedang membutuhkan oksigen dan nutrisi. Jadi orang menguap itu karena otaknya sedang kekurangan oksigen dan nutrisi. Karena asupan nafas dari hidung gak cukup, entah karena satu dan lain, akhirnya dia butuh tambahan, kemudian dia menguap. Dan menguap, bedanya menguap sama bersin, kalau bersin itu mengeluarkan udara, menguap itu memasukkan udara. Coba sih menguap. Ya. Kalau dibikin-bikin gak masuk. Karena menguap beneran. Itu kita akan, makanya kan, kalau kita menguap, tangan kita kesini, tangannya agak masuk. Kenapa? Karena kita sedang memasukkan udara. Memasukkan udara lewat apa? Mulut. Pertanyaannya, mulut itu tempat ideal masuk udara atau bukan? Bukan. Tempat ideal masuk udara dari mana? Hidung. Dan hidung sudah disetting sama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hal-hal yang bisa memfilter udara yang masuk. Sedangkan mulut tidak. Sedangkan mulut tidak. Makanya biasanya, nuhun sewu yang tadi saya katakan, orang-orang yang menguap kemudian dia malas untuk menutup mulutnya, bahkan dipuaskan seperti kuda Nil tadi, maka yang akan masuk bukan hanya udara. Yang akan masuk nopo? Apa yang ada di luar? Tergantung apa yang ada di luar. Kalau yang di luar debu masuknya, debu. Kalau yang di luar bakteri masuknya bakteri. Kalau yang di luar laler, masuknya laler. Bahkan mungkin naudzubillah min dzalik, kalau yang di luar itu laron atau coro yang sedang terbang lewat, mungkin dia kesedot, anak angin lisus masuk ke mulut. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini tambahan keterangan. Jadi kalau bersin itu mengeluarkan udara dan biasanya yang kotor-kotor itu dikeluarin. Sedangkan menguap itu adalah nyedot udara. Tapi bukan dari pintu masuk yang ideal, yaitu lewat mulut. Makanya diajarkan oleh Nabi supaya ketika menguap itu ditutup. Bahkan kalau bisa ditahan, tidak usah dibuka mulutnya. Walaupun itu agak sulit. Ya. Ada sebagian orang, orang marem Ustaz. Ya wis nek orang marem, sing penting ditutupi. Ya, sing penting ditutupi. Si kurang marem, ya sekarepmu. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kesimpulannya bersin itu adalah nikmat dari siapa? Dari Allah. Ah, sekarang bahayanya. Bahaya nahan bersin. Biasanya orang nahan bersin itu kalau lagi apa? Lagi meeting. Lagi meeting, kumpul resmi, rapat. Atau kalau lagi serius ngobrol contohnya ada ketemu sama calon mertua. Itu kan jaim ya. Menjaga apa? Menjaga image. Lah engko nek wahing ya keton kepriwe. Jadi ketika ketemu sama mertua lagi ngobrol serius, lagi lobby ya. Lagi lobby supaya diterima lamarannya ya. Mau bersin. Biasanya orang suka, aduh gimana ini ditahan. Ada sebagian orang ditahan dengan dipecat-pecat hidungnya. Ya. Ternyata menurut beberapa penelitian itu berbahaya. Ya. Bahayanya kenapa? Karena kecepatan tadi itu. Berapa tadi kecepatannya? 250 km per jam. Ya bisa jenengan bayangkan lah. Gak usah kita bicara bersin. Mobil, motor lagi melaju kecepatan gak usah 250. Wong motornya jenengan kan gak nyampe segitu kan. Motornya paling kan berapa? 120. Enggak, maksudnya yang ada di speedometer. Kalau naik paling kita 80 udah paling cepat. Coba kalau misalnya kita laju 80 km. Ujuk-ujuk. Ngerem mendadak. Apa yang terjadi? Jungkel. Ya kira-kira seperti itulah. Gampangnya kita gak usah pakai ilmiah yang tinggi-tinggi. Kita kasih contoh kayak gitu. Sama juga. Ketika orang mau bersin, dia kan kecepatannya kecepatan tinggi. 250 km per jam. Tahu-tahu ditutupi. Apa yang terjadi? Kata seorang dokter, Dr. Michelle Reisen, ya, disebutkan ada beberapa efek atau bahaya yang bisa ditimbulkan. Yang pertama, ini ngeri ini yang pertama. Semoga gak terjadi. Bisa menyebabkan patah tulang. Waduh, mati yang dipengatiki. Ya, jadi patah tulang itu gak mesti dengan tinju. Ya, dengan menahan bersin itu bisa. Di bagian tulang rawan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa bikin mimisen. Bisa bikin mimisen. Mimisen itu bukan monopolinya anak kecil. Orang dewasa pun juga bisa mimisen. Mimisen itu bukan hanya karena panas tinggi. Ya, bukan hanya karena udara yang terlalu dingin atau ekstrim. Bisa jadi karena orang nahan bersin. Kemudian yang ketiga, ini juga ngeri juga. Bisa menyebabkan gendang telinga pecah. Wallahu alam, ya. Apakah karena tadi itu ditahan, akhirnya keluarnya lewat mana? lewat telinga, ya. Tapi mungkin nggak ada gambarnya gini ya, gitu nggak ada. Itu cuma ada di film aja itu. Ya. Wallahu alam. Ini yang ketiga, yang keempat gangguan pendengaran, mungkin juga pendengarannya jadi berkurang. Kemudian yang kelima bikin vertigo. Vertigo ini pusing. Sebelah, ya. Makanya bisa jadi orang kena vertigo bukan gak mesti karena ini dan lain hal, bisa jadi karena dia kebiasaan untuk menahan bersin. Yang keenam, ini saya gak paham ini. Ada orang kena namanya emfisema. Emfisema. Kita tanya sama dokter aja ya. Ini ada Dokter Agus, spesialis bedah saraf di Margono. Beliau aja yang jelaskan ya. Kalau saya yang jelaskan, jenengan paling gak percaya. Ustaz yang ngerti apa? Kalau saya bicara masalah agama ya mungkin jenengan percaya. Tapi kalau masalah kesehatan, beliau aja yang jelasin. Silakan dok. Apa tadi ini? Emfisema. Apa tuh? Makanan jenis apa? Ya, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf nih dadakan, jadi saya tidak ada persiapan mungkin. Sebenarnya latar belakang saya bukan di sini, karena seperti tadi Ustadz sebutkan, saya adalah ahli bedah saraf. Mungkin ada teman saya juga di situ, Dr. Tri. Saya coba membantu menjelaskan bahwa yang dinamakan emfisema itu adalah pengumpulan udara di dalam ruang subkutis atau di bawah kulit. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa kalau kita bersin kan kita mengeluarkan udara dengan kecepatan tinggi. Kalau itu ditahan, mungkin pernah tadi seperti kita jaim mungkin ya, ditahan seperti ini, maka akan terasa sekali menekan ke mata dan sebagainya. Nah, ini kalau terjadi mungkin berulang-ulang itu, mungkin udara di dalam paru-paru itu akan keluar. Jadi dia seperti balon gitu, kalau ditahan dia justru pecah. Harusnya dia dikeluarkan, ditahan dia akan pecah ke sekelilingnya. Udara ini bisa masuk ke dalam ruang di bawah kulit. Akibatnya kulit ini seperti apa, bergelembung gitu. Kalau ditekan itu seperti bunyi, orang katakan seperti bunyi kresek-kresek-kresek, yaitu udara. Jadi di sini akan tegang, rasanya tidak nyaman. Jadi mungkin itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ahlinya itu orang percaya. Walaupun saya ngomongnya mungkin sama, tapi belum tentu percaya. Tapi saya emang belum bisa ngomong kayak tadi. Ya. Tadi nuhun sewu dok, dadakan tadi memang. Tadi saya baru nyampaikan sebelum maghrib tadi, baru saya. Maka ya mohon kalau ada kekurangannya dimaklumi. Allah kan dalam Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada yang berilmu. Ya kalau masalah kedokteran jangan tanya sama ustaz, tanya sama dokter. Kalau masalah agama mungkin tanya sama ustaz. Jadi intinya kalau nikmat ini ditahan bakalan menimbulkan banyak bahaya. Nah, yang terakhir sekarang, pembahasan yang terakhir, siapa yang pertama kali bersin? Siapa yang pertama kali bersin? Ustaz ini tahu dari mana? Ya, saya belum pernah melakukan survei sebenarnya. Karena umur saya juga baru 36 tahun, ya. Tak kelahiran tahun 80, saya enggak tahu kejadian sebelum itu. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan hal itu. Jadi siapa yang bersin pertama kali dijelaskan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu. Dari siapa? Dari Allah. Karena dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah bersabda bahwa yang pertama kali bersin adalah manusia yang pertama kali di muka bumi. Siapa itu? Bapak kita Adam alaihissalam. Beliau SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, "wa nafakha fihi ruha." Kemudian Allah meniupkan ruh atau nyawa di tubuhnya Adam. Di dalam riwayat lain disebutkan dalam Ibnu Hibban, "fabalaghur ruhu ra'sahu." Nyawa itu sampai ke kepala. Atosa, Adam bersin. Jadi ketika masuk nyawa, rohnya ditiupkan sampai kemana? Ke kepala. Adam bersin. Faqala, Adam berkata, "Alhamdulillah." Berarti ini bukan hanya sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi sunnahnya siapa? Nabi Adam. Begitu bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang ngajari Adam? Fahamidallaha biiznihi. Yang ngajari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Adam bersin dan mengucapkan alhamdulillah, faqala lahu rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarhamukallah ya Adam." Subhanallah. Yang mengucapkan yarhamukallah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika sabaqat rahmatuhu ghadabahu. Oleh karena itu rahmat Allah lebih dulu dibandingkan kemurkaan Allah. Karena kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Allah kepada manusia yang pertama kali adalah yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Wa fakana awwalu ma takallama bihi alhamdulillah. Sehingga ucapan yang pertama kali muncul dari mulutnya Adam, alhamdulillah. Dan kalimat yang pertama kali didengar oleh Adam, yarhamukallah. Subhanallah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi. Jadi intinya, siapakah yang pertama kali bersin? Jawabannya Nabi Adam alaihi salam. Dari mana sumbernya? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad atau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan hadisnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu sedikit, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Bagaimana kalau bersin ketika sholat? Akan kita bahas. Akan kita bahas. Saya pernah nyampaikan kisahnya ya. Kisah seorang sahabat, siapa namanya itu ya? Muawiyah bin siapa? Bukan bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Al-Hakam kalau enggak salah. Yang bersin kemudian dalam sholat, kemudian orang-orang ngapain lihat-lihat gitu. Itu nanti akan kita bahas insyaallah ya, hukumnya, kemudian cara jawabnya, apakah perlu mengucapkan alhamdulillah atau tidak. Pembahasan tentang adab bersin ternyata panjang banget. Ya, ternyata panjang banget, maka sabar aja. Ya, kalau ngaji di sini ya yang sabar. Sing dawa ususe. Ya. Jadi enggak bisa pengajian sekali langsung selesai. Ya. Silakan, ada yang lain? Ya, monggo. Ketika mengucapkan alhamdulillah saat bersin atau setelah bersin? Setelah bersin. Kayaknya sulit sambil bersin sambil mengucapkan alhamdulillah. Jadi begitu bersin, selesai bersin baru mengucapkan alhamdulillah. Baru mengucapkan alhamdulillah. Jadi setelah bersin. Nah, kalau bersinnya ada sebagian orang bersinnya itu berturut-turut. Ya, ada sebagian orang bawaannya seperti itu sehingga dia enggak sempat untuk habis bersin langsung alhamdulillah, enggak sempat. Akhirnya dia bersin 3 kali, 4 kali, 5 kali berturut-turut. Itu bagaimana? Wallahu alam. Ya setelah selesai saja. Setelah selesai. Karena kalau misalnya dia baru satu padahal dia biasanya 5 berturut-turut, ya. Kalau dia baru satu ucap alhamdulillah nanti malah enggak keluar semuanya. Maka sebaiknya dibaca setelah selesai bersinnya. Ustaz, apakah jika ada orang bersin tetapi orang tersebut tidak membaca alhamdulillah, apa tindakan kita? Apakah kita yang mengucapkan alhamdulillah atau bagaimana? Ya. Para ulama menjelaskan, ini ada khilaf. Ada khilaf di antara para ulama, insyaallah kita akan sampaikan nanti. Ada sebagian ulama mengatakan kita diemin. Kita diemin sebagai hukuman buat dia. Ya, salahnya sendiri sudah tahu aturan enggak dikerjakan. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya ditegurlah. Ditegur, ya. Terutama kalau yang bersin itu anak kecil atau mu'allaf atau orang yang nggak tahu hukum. Ya, kalau orang nggak tahu, ya dikasih tahu. Ya, ada orang nggak tahu malah didiamkan tambah nggak tahu. Maka, wallahu alam dilihat kondisinya. Apakah orang itu orang yang sudah tahu? Atau orang yang belum tahu, kalau belum tahu ya dikasih tahu. Kalau anak kecil enggak apa-apa, diajarin dia bersin, dia diajarin apa? Ngomong alhamdulillah walaupun masih kecil. Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan dari kecil, nanti akan refleks begitu bersin ngomong alhamdulillah. Itu kalau dibiasakan. Tapi kalau enggak dibiasakan, nanti tua ya orang ucap alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ada beberapa pertanyaan yang seperti yang saya sampaikan tadi akan datang pembahasannya insyaallah pada pertemuan akan datang. Ustaz, kalau membaca alhamdulillahnya di dalam hati bagaimana? Kalau membaca alhamdulillahnya di dalam hati, gimana yang samping kita tahu kalau kita mengucapkan alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu adalah sebagai sinyal buat teman kita yang di samping untuk mengucapkan yarhamukallah. Lah kalau kita baca alhamdulillah di dalam hati, gimana teman kita tahu kalau kita ngomong alhamdulillah? Bisa-bisa malah teman kita suudzon sama kita. Oh, kayak habis ngaji orang ngomong alhamdulillah. Padahal lebih wingi bae ngaji. Atau bahkan mungkin habis isya nanti ada yang bersin, jeneng orang ngomong alhamdulillah padahal nyung terus alhamdulillah nang ati, ya ngertine kepriwe. Pertama, ini adalah amalan lisan. Zikir ini amalan lisan. Secara asal zikir amalan lisan yang harus diresapi dengan hati. Jadi fungsinya hati adalah meresapi apa yang diucapkan oleh lisan. Ya. Makanya baca Al-Quran, kemudian zikir kayak gini, kemudian bacaan sholat, itu tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk batin. Ya, batin itu ya membaca dengan hati. Karena itu amalan lisan. Kecuali niat, niat itulah amalan hati. Ya, ada yang lain? Ya, monggo. Apakah benar orang gila itu gak pernah bersin? Gak tahu saya. Ya. Terus terang saya jarang memperhatikan orang gila. Ya, wallah alam, mungkin bisa aja ditanyakan kepada. Ya enggak, masa tanya sama orang gila? Bisa ditanyakan kepada ahli jiwa, ya maksudnya yang tugasnya di mana? Di Sakura. Yang tugasnya di ruang Sakura. Ya. Ah, dok, ada enggak? terangannya? Enggak ada. Oh, ditanyakan juga sama. Itu dokter jiwa itu harusnya tanya kepada yang ngurusi, maaf, orang-orang gila. Ya, wallahu alam, saya enggak tahu. Ya. Ya. Apakah kita karena tadi alhamdulillah amalan lisan, zikir, apakah ngucapkannya keras, melihat sikon? Melihat apa? Sikon. Misalnya kalau lagi kayak gini pengajian gitu. Lagi pengajian. Misalnya orangnya di belakang sana. Ya, lagi ngaji, tahu-tahu bersin, alhamdulillah. Ya itu enggak etis. Ya, enggak etis. Ya. Tapi kalau misalnya kayak posisi saya kayak gini, ya, misalnya bersin ya, misalnya bersin. Mau enggak mau mic di depan saya. Ya saya enggak akan teriak, saya cuma mengucapkan alhamdulillah, tapi yang namanya depan mic ya kedengaran. Ya itu enggak apa-apa. Ya, tapi situasional ya, ngelihat situasi, ngelihat kondisi. Ya. Kalau memang majelisnya adalah majelis bukan majelis ya biasa lagi ngobrol ya, orang lagi ngobrol enggak apa-apa. Alhamdulillah sehingga yang lainnya pada dengar. Makanya tadi saya sudah sampaikan hadis Nabi yang riwayat Bukhari, kalau maka harus bagi setiap muslim yang mendengar alhamdulillah untuk mendoakan yarhamukallah. Dan semakin banyak yang mendoakan semakin bagus ya, semakin bagus. Akan tetapi tadi memperhatikan situasi dan kondisi. Ya. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas beberapa adab-adab yang kaitannya dengan bersin, semoga bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.